Ini juga ahlu sunnah. Ini juga ahlu sunnah. Ini juga ahlu sunnah. Ahlu sunnah yang mana ini? Akhirnya muslimin bingung kembali. Susah untuk mengklasifikasi dan mengidentifikasi ahlu sunnah yang hak, ahlu sunnah yang palsu. Maka di masa-masa belakangan, ikhwanakitina azzaikumullah, para ulama pada masanya menampilkan nama lagi, menjelaskan lagi kepada umat nama yang lain dengan tujuan yang sama sebagaimana dahulu, untuk menjelaskan kepada umat ahlu sunnah yang hakiki, ahlu sunnah yang sebenarnya, bukan ahlu sunnah yang palsu. Dimunculkanlah oleh para ulama pada masa itu sebuah nama yang juga syar'i, nama salaf. Orangnya dikatakan salafi. Kalau banyak disebut dengan salafiyun, salafiyin. Manhajnya dikatakan manhaj salaf, manhaj salafi. Akidahnya disebut akidah salafiyah, akidah islamiyah salafiyah. Dakwahnya disebut dengan dakwah salafiyah. Ulama'nya dikatakan ulama salaf, ulama salaf, ulama-ulama salafi. Da'inya dikatakan da'i-da'i salaf, du'at salafiyin. Dimunculkan nama salaf yang artinya ialah kembali kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mengamalkannya, memahaminya sesuai dengan pemahaman salaf. Siapa salaf itu? Salaf itu ialah al-qurunus salasa al-mufaddalah, tiga generasi utama umat ini, para sahabat, para tabi'in dan para at-tabi'in. Menjelaskan kepada kaum muslimin, ahlu sunnah yang benar itu ahlu sunnah yang kembali pada Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, difahami dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama-ulama yang seperti mereka sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah. Bukan kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi dengan pemahaman tokoh-tokoh sempalanya masing-masing. Bukan itu ahlu sunnah. Bukan kembali kepada sunnah Rasul, tapi dengan pemahaman Jahmiyah. Oh, tidak bisa. Bukan ahlu sunnah itu. Atau dengan pemahaman Syiah Rafidhah. Maaf, bukan ahlu sunnah itu. Atau dengan pemahaman Khawarij. Maaf, bukan ahlu sunnah itu. Ada yang pemahaman-pemahaman yang lain yang dulu menyempal-menyempal itu. Ngakunya Quran dan Sunnah, tapi kenyataannya kembali kepada pemahaman sepalanya masing-masing. Bukan ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah yang ini. Kembali pada Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan kembali kepada pemahaman dan pengamalan salaf, sahabat, tabi'in atau tabi'in dalam mengamalkan sunnah Rasul dan dalam memahami sunnah Rasulullah SAW. Kalimat salaf itu bukan kalimat baru. Itulah lafzul Quran, lafaz yang disebutkan dalam Al-Quran. Salaf umum disebutkan dalam Al-Quran. Juga disebutkan dalam hadisnya Rasul SAW ketika memberikan nasihat kepada putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah engkau wahai Fatimah dan bersabarlah. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Sebaik-baik pendahulu kamu adalah aku. Nah, salaf Rasul, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, orang-orang yang semenjak zaman dahulu kala di atas Islam yang sahih, Islam yang benar, Islam yang di atas bimbingan Ar-Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Disebutkan